قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد أي غير بلل الرأس. Setengah daripada sunat-sunat bagi wudu itu iaitu sapu semut dua daun telinga, uzunain dua daun telinga. Jadi kalau kita kata telinga saja tu umum lagi, melengkapinya lubang telinga dan daun. Bila kata uzun, uzun makna ke daun telinga. Kalau lubang telinga dia panggil spimar. Ini kita dah bercara ni. Dan sapu semua dua daun telinga. Jadi bila kita amal dengan sunat ni, dia meliputi lah. Sapu semua dua daun telinga itu zahirihima, ia zahir bagi keduanya al-udhunain. Zahir ni sebelah kita panggil balik luar ni lah. Zahir kita panggil balik belakang telinga lah. Mudah-mudahan kata balik belakang ni murak zahir. Dan wabatinihima, dan batin kita maksudnya sebelah dalam bagi kedua daun telinga. Bukan batin lubang ni, bukan murak ni. Balik ni kita panggil batin. Ni balik sebelah balik lalat. Batin ni balik ni lah panggil zahir, balik belakang. Mudah-mudahan tu belakang depan, tapi dia cakap zahir batin. Takut pergi sekurah pehat zahir luar, batin dalam lubang. Takut pergi pehat lagu tu. Karena batin hok murak tu tidak kita suruh dibasuh, tidak disuruh sapu basuh pedak. Disunat ke sapu semua tu. Dua daun telinga zahirihima wa batinihima. Sapu saat ni tu bima in jadidin. Sapu dengan air yang baru. Apa maksud dia? Bukan kata sapu sekali dengan kepala, taklah. Sapu dengan air yang baru. Takut kata dah tadi sapu kepala, kita dengar sapu kepala semua sapa ke telinga ke. Maka madang hak tu dak sunat suku pula. Sunat sapu semula. Ni kena dah kita dah buat semula tu. Maksud kata dengan air yang baru, air artinya ghairi balalir ra'si. Artinya selain daripada basah kepala tu. Okay, basuh tu basah. Lain daripada basah kepala hak kita sapu tadi. Kita sapu tadi ya basah lah kepala. Apa hak basah tu pakai heret ikut telinga selalu lah. Tidak. Hak ni hak sunat suku dia panggil istiklal. Tidak nafi bahawasanya masa sapu kepala tu pun dia suruh sapu pakai daun telinga katik. Kerana apa? Kerana nak ra'i kau yang mengatakan belakang telinga ni masalah kepala. Ada kaum mengatakan belakang telinga kita ni masuklah hak kepala, maka kita sapu kepala heret ke situ. Ada so pulaknya hak balik batin ni, balik depan ni, ada kaum yang mengatakan masuklah hak muka. Sabit tu bila kita basuh muka, sikit lagi kita guna gurah. Gurah tu maknanya muka wajib sekat ni. Kita hak sunat gi lagi hagi makan daun telinga. Tu orang panggil meliputi hak kaum kata kepala, masuklah hak muka juga. Habis dia kata kita buat hak sunat yang meliputi sungguh. Ismaya kita dia panggil ijmu ittifaq. Kata sah lagi sempurna. Sebab tu kita nak ajar, jadi buat ajar. Kita lekat semia'at ya payah. Dia lekat semia'at masa tu ya payah. Baiklah. Sebab tu apa-apa kita buat senak dengan tahu. dia dengar tahu pas kita tubuh buat, kita boleh kuasa buat, kita buat selalu. Nah, tak kuasa tak ada payahlah. Beliau. Baik. Tu mata capungnya sedikit sarah. Lepas tu kita turuk dia lagi, kau-kau kita masuk dalam hasiah. Tempat pendek-pendek kita masuk dulu boleh. Qauluhu zahirihima. Dia kata saat ni zahir kedua daun telinga itu, wa batinihima, dhabi baca dia kata bil jarri. Baca zahiri dia kata. Bapa tu jadi badalum minal uzuna ini. Badal situ nahunya. Yoyak nahu dulu. Sebab apa tu boleh suruh baca jarri, baca dengan zahiri, batini, badal daripada uzunai. Muka uzunai tu khofa, nah jadi majruh, jadi apa, majruh dijakan kerana jadi mudhaf ilaih. Maka zahiri, batini, badal situ li ifadati ta'mimi. Dua telinga tu zahir dan batin lah. Buat mari hak tu supaya memberi reti, memberi pedah, menunjukkan meratai. Nak beri rata sungguh daun telinga. Supaya sapu kepala meratai, juga sapu telinga pun meratai. Bukan tek-tek sikit-sikit. Tek sikit tu pun hasil dah asal sunnah. Tapi nak sempurna dia tu kena meratai zahir batin. Wal muradu. Dia banyak dah tu. Wal muradu bi zahirihima, dan yang dikehendaki dengan kata zahir bagi kedua uzunah itu, ma barang, murak dengan barang tu uzun saat ni, yalir raksa, barang telinga daun telinga hak mengiringi kepala. Ni kata belakang tu panggil belakang daun telinga tu murak zahir. Wa bi batinihima, murak dengan batin daun telinga tu, ma yalil wajha, barang yang mengeringi muka. Balik ni. Nah, mana kata sebelah balik ni tu panggil batin, sebelah balik ni tu panggil zahir, belakang depan. Salah lagi kita kata. Qauluhu bima in jadidin. Dia suruh sapu dengan air yang baru. Kita ambil semula air tu. Supaya apa tu? Ai liyahsulal akmalu. Kalau kita baca liyuhasila apa boleh, tapi kena rajaklah liyuhasila supaya menghasil ia al mutawaddi al akmala. Kalau apa ni, kalau kita baca liyahsulat kedilahu mari liyahsulal akmalu, supaya hasil, supaya dapat ailahu lil mutawaddi, oleh yang akmal. Sah. Kedua-dua tu sah. Sah makna cukup bagi kita. Nak pergi jalan ni pun siapa? Nak pergi jalan tu pun siapa? Ada apa? Tu bedah tahu banyak jalan. Liyahsulal akmalu ay liyahsulalahu. Supaya dapat bagi seorang itu oleh yang lebih sempurna lah. Kalau kata liyuhasila, supaya mendapat ia. Al-akmala. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, apa wa illa apa? Wa illa naqul zalik, jika kita tak kata gitu, mana? Liyuhasila ataupun liyahsulal akmalu, jika kita tak kata supaya nak hasil akmal, fa aslus sunnati yahsulu, maka bermula asal sunnah. Sunnah kata sapu telinga tu. Asal sunnah, sunnah apa? Sunnah mashil uzunain. Asal sunnah sapu telinga tu yahsulu, hasil dah ia. Maknanya hasil ia. Asal sunnah tu mana dapat dah kita ambil air tak, tak, tak, jadi dah. Jadi kita disunat ke sapu telinga, kita pun ambil air tak. Tu panggil apa? Panggil sapu dah tu. Hasil dah asal sunnah tu. Bibalalir raksi, dengan dengan basah kepala tak apa dah. Makna kata kita sapu kepala tu pakai heret telinga selalu, hasil asal sunnah. Tapi fil mashati taniyati, pada hak sapu kali yang kedua, basahan kepala pada hak sapu kali yang kedua, awi salisati ataupun pada hak sapu kali yang ketiga, hasil asal sunnah. ada pohok sapu pala kali yang pertama hak tu eh? Dia kata hak tu bi khilafil ula, bi khilafil mashatil ula, bersalahan sapu kali pertama hak tu tak hasil. Maknanya kita apa sudah puasa tangan siap gak sapu kepala. Sapu kepala semua dia pakai telinga lalu. Hak tu tak dapat lagi hak sunat sapu telinga tak jadi kata. Ha, kalau sapu kepala kali yang kedua, heret di telinga ha tu baru. Tu maknanya. Ayah tengok hukum sulit dah. Masalah gharib. Ni amalan kita dah bawa semua dah tapi kita tak tahu kalau katanya. Ha, bila tak mengaji panggil boleh pakai kata kita mengaji mata-mata. Kena buat gini dia mak kata. Kita pun buat. Dia pandang hak tu. Tak belajar turut di semula. Tak turut cara semula. Tak tahu. Mulut sahabu tu pun hukum. Tahu? Jawab yang mudah sekali. Jawab yang mudah sekali hak tu. Kenapa? Tahu? Itu mudah. Nabbaha alaihi zarkasiyu. Begitulah telah jaga atasnya. Oleh Syekh Az-Zarkasiyu rahimahullah ta'ala. Zarkasi punya baik kan Syekh Zarkasi. Gara-gara boleh kita Gergasi. Tukar gara Zayat Gergasi. Punya Gergasi Zarkasiyu rahimahullah ta'ala. Dia jagalah tu. Makna kata dengan ayat baru supaya dapat hak akmal, hak lebih sempurna. Kalau tidak nak kepada al-akmal, heret hak pala ni pun hasil dah. Tapi pada kali yang kedua dengan atau yang ketiga. Qauluhu ay ghairi balalir ra'si. Tu mai hak tu apa pula tafsir ghairi tu? Dia kata tafsirul lil ma'il jadi. Hak murak mata kata sapu semua daun telinga dengan air yang baru. Apa makna air baru? Yang lain daripada basah kepala. Tafsir tu. Dan kata lagi hak tambah syarah muhasyi kita tambah di atas syarah tak sebut tu, wala yustaratut tartibu, wala yustaratut tartibu. Dan tak disyaratkan tertib. Kita ni tu tak cukup titik sikit. Tartibu tu dia kena ya nah lepas pada saya kedua tu huruf ya titik dua. Dan tidak disyaratkan tertib belatu fi akhzil ma'i. Tak ada syarat weh pada ambilkan air limashhir ra'si wa mashil udhunain tu. Air untuk nak sapuhkan kepala dan nak sapuhkan dua telinga tak ada syarat tertib. Makna kata kalau ambil satu tu pun jadilah. Walau tak kalau tak syarat begitu maka falau masahahuma maka falau balla maka jikalau membasah ia balla maka jikalau membasah ia bukan basuh, basuh tu yang mengalir air. Membasah ni dia apa nama ni tak mengalir air pun kita celup, kita celup dia basah. Basah tu. Maka jikalau membasah ia akan asabi'ahu, akan anak-anak jarinya. Nyawa kita celup dalam air kalau celup. Itu membasahkan tangan. Bila membasah dah, wa masaha ra'sahu, dan sapu ia. Seorang itu akan kepalanya. Sapu bi ba'diha, dengan setengah-setengahnya, setengah asabi'ah, setengah-setengah anak jari tu. Lepas tu wa masaha udhunaihi, dan sapu ia akan dua telinganya itu bi baqiha, dengan yang tinggal lagi nya asabihi. Jawab launya kafa, memadu ia. Alah anak ayah. Misal gini jari kita 3 4 5 butuh masalah. Kita celup. Celup ya basah habis jari kita. Berkatakan basah. Pak tak apalah, kita celup. Basah pak. Lepas tu pergi sapu kepala kita celup dua nah. Kita pasal putuhnya. Senang hak ni kita dengar. Hak 3 butuh lagi. Tak ada kenapa kepala. Putuhnya kita buat seru. Lepas tu hak ni sapu telinga. Boleh kata begitu. Hasil ia memadu ia. Ada naya anak. Tak ada tertik lah tu. Tak ada tertik lah pada apa dia. Dia kata saat ni tidak disyaratkan tertik pada ambil air. Mana hak ambil sekali saat ni. Teluk sekali basah 4 butir jari. setengah kepala, hak lagi hak siapa telinga. Itu tak ada tertib dah. Ha, tapi hak kita dah buat lah, mana kita dah buat ni celuk eh. Siapa kepala, ambil semula siapa telinga. Ha, hak tu kita dah buat tertib. Cuma dia nak ayat tu, tak disyarat tertib. Nanti ya. Lepas tu buat masalah hak tak syarat tertib. Lepas tak tertib lagu mana rupa masalah. Ha, tu ma yufalau balla asabi'ahu wa masaha ra'sahu masaha bi ba'dihha ba'di asabi'ihi wa masaha udhunaihi bi baqiha baqi asabi'ihi kafa. Ha, lihat. Ha, sudah pada situ kita mari tengok pula kaifiyat cara-cara kita nak sapu. Ha, hak kena cara macam mana. Ha, hak kita nak sapu mari dah tu kena ke tak lagi dengan kaifiat ni. Kalau kena kita teruskan. Kalau kita kata ada sedikit, kita baiki. Ha, atas jalan sunnah, bukan wajib, jalan sunnah. Kita nak cari lebih ni, tak ada orang tak sihat lebih. Nah, baik. Katanya was sunnatu mubtada semula dah tu. Dan bermula sunnahnya fi kaifiyati mashihima. Pada cara-cara sapukan keduanya. Kan uzunai tadi, kan al-uzunain dua telinga tadi, caranya begini kata dia. Ayyudkhila, berarti baca dulu, berarti baris begitu gini, dome kita kira tu dulu, pahurai tu semula lah. Nanti kalau kita dok baca berarti dome, kena tengok kita nak berarti dia, apa dia surah tak apalah. Wassunnatu fi kaifiyati mashihima. Ha, sunnah pada kaifiat sapukan kedua uzunan itu ialah, ha, sini tepat tak bermaksudah jadi khabar sunnatu muqtada ayyudkhila. Ha, tu baca dengan bab tu, tak boleh baca dengan ayyadkhula, ayyudkhila, bahawa memasuk ia, ha, klik pada seorang lah al-mutawaddi, bahawa memasuk ia seorang akan musabbihataihi, akan dua jari telunjuknya. Ha, suruh masuk dua jari telunjuk, tak teluh lubang telinga kita. Ah, kena gi dah pelan gi peluah, ha, nak masuk unjuk ni. Oh, lalu tu hasiah mari jaga sikit eh. Ai raksahuma. Oh, ngamuk berat sahala sepotong jari. Ha, dia kata saat ni deh. Bahawa memasuk ke jari telunjuk. Ah. Ha. Lalu tu jaga ai raksahuma, ni mengaji balaghah ilmu al-bayan, dia panggil majak mursa ni. Ha, min itlaqil kulli wa iradatil juz'i, nak hujungnya lah. Ha, hujung jari ni ni, ha, ni raksi ni bukan dok bos putung ni. Ha, ni kali ke itlaq musabbihah putung tiga ruah. Ha, Allah tu putung nak kita pelan kena korek berlingo. Ha, bukan murak cara kecek tu kena hazah dia panggil sekedih ai raksahuma, ni je hujung ni je wala hujung. Ha, tu cara kecek banis pun nilai kera'i kecek bahuwa, ha, layak sikit eh, layak sikit ai bahuwa ka qawlihi ta'ala, maka iaitulah, ha, maknanya kalam syarah kita ni, ha, qawluhu ni ni ka qawlihi, seperti firmannya ta'ala. Allah Ta'ala kata yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadharal maut. Ayat tu. Ha, tepat nak tu ana. Tuhan kata menjadi mereka itu, mereka itu klik pada orang munafik, ya Tuhan kata wa minan nasi man yaqul, man yaqul nak orang munafik. Ha, orang munafik tu menjadi mereka itu akan asabi'ah, ha, segala anak jari. Oh, segala anak jari menjadi anak jari fi azanihim, dalam telinga mereka itu. Anak jari dia boleh telinga. Ha, masa putus-putus jari gitu lah. Ai, ha, dah bersih dah. Ai ru'usa, ai ru'usa. Ha, dia tulis saya ru'us ni, kalau kira nak ada wasa lagi lepas pada wah, ya betul hamzah di atas. Ada tak naskah nama? Eh? Ada, ha, itu betul. Ha, ya, kalau tak ada wasa lagi kena baca ruk saha. Dia kena baca gitu. Dengan tulis kita nampak ni, ya tengok cara tulis, sampai tahu tulis ni pun satu mengaji juga. Banyak tulis tak pandai. tak kena panggil. Ha ni nah dia tulis ya. Wa ra fatu wa bu hamzah tu. Nah dia bu hamzah tu dengan wa. Tu. Lepas tu dia tulis wasa lagi. Ru'usa. Ada jamak fu'un wazan tu. Kalau tak ada wasa lagi nak baca ru'sa. Ru'sa. Ini ru'us. Kalau itu bermalak nusuh ada sengati kita baik lah. Nah. Ai ru'usaha. Nah ayat kata mereka menjadikan anak jari yakni hujung-hujung jari dia sumat masuk dalam telinga tak si dengar qira'ah. Baningnya supaya orang takut keguruh. Ujar barat. Tu dia hadharal maut kerana takut mati. Apa dia? Tengok bila kilat piah guruh rum kita selalu kak kok tengok. Takut. Begitu juga orang munafik ni dia tak si nak dengar qira'ah tu ibarat supaya guruh lita dah. Bila qira'ah baca kok tengok tak si dengar. Asal ayat tu dah wayah tu maka ilmu balaghah wa ulama al-bayaniyin mari bercara ni majak ni. Kedainya ya ja'aluna ru'usa asabi'iha. Tu ilmu al-bayan caralah tu. Habis itu kita klik menjadi kalam syekh kita pun kena kata gitulah. Deh mana bahawa memasuk ia akan musabbihatai akan dua jari telunjuk yakni ra'sahu ra'sahu masuk ke hujung tu kepala jari dia maksud itu an yudkhila fi simakhihi fi simakhihi memasuk di dalam dua lubangnya tu dua lubang telinga tu simak hasiah sambungnya saat ni katakan nak wa qawluhu fi simakhihi tasniyatu simakhin lafaz tu tasniyah dari mufradnya simah baca dia bi kasri sad takut nak baca sumah ke somah ke boleh jadi belaka lurah kita tupu pada ingat dengar simakh wa yuqalu ada juga orang kecek bisi simakh dengan si simakh ada orang kecek dengan simakh makna gapo weh wa yuqalu bi sini aidan makna dia nya kharqul uzuni lubang telinga tu simak simak lubang telinga uzun uzun daun telinga jadi kalau kita sebut telinga tu umumlah melekat pi lubangnya melekat pi daunnya tetapi uruf kita pula uruf dia panggil pengenalan di sisi kita bila sebut telinga gak kena ke daun lah tengok orang tu tak ada telinga ni kata tengok orang tu tak ada telinga ada lubang saja tu murak kata itlak telinga kita ni muraknya daun gitu pula asalnya sebut kata telinga umum melekat pi lubangnya dan daunnya bab tu lurah lama dia bezalah dah uzun daun telinga nah dia panggil baihu nah tu dia kharqul uzun tu makna dia. Kalau gitu wa wad'u ra'sil musabbihatain fihima dan bermula hantarkan hujung dua telunjuk pada keduanya pada simakhai saat itu mutaakkidun. Oh, hak tu panggil muakkad. Letak wisapa ke lubang tu, hak tu muakkad nah. Mutaakkidun dia kata. Jangan buat sini tak tak tak banyak cerita. Jangan letak wisapa. Tu dia kata kita kata kalau tu kecek. Tak bunyi nah. Sapa. Dia dengar buat katuk. Anak ulah tu mutaakkidun nak kata dia. Hatta sehingga mana? Tengok. Hatta hukia sehingga diceritakan, dihikayatkan. Cerita kata annal qutbah, qutbah ni wali kutub. Wali kutub ni wali pemaku bumi ni sebagai kata kalau tengah lak dunia tak sama tengah pen kutub. Cuba tengok apa nama putih dunia dah, bulat teh dunia dia ada tengah. Tak, dia panggil kutub. Wali kutub mana kata besarlah ketua tua wali. Sehingga dihikayatkan bahawa soal kutub atabah mengepek nah dia mengepek dia murih ba'dul ulama ke setengah-setengah ulama. Lepas kita orang awal tak apa, mung tak pada alim besar mengawal kita ni. Mek mayat teng-teng buat gitu. Kena mengepek di kutub. Kutub dia besar. Tu dia nak murih Wali kutub ni jangan. Baikkan. Ha, maknanya dalam mahrum dia lah jaga. Saya izin ke dia. Ha, tu dia. Segala jin tunduk ke dia lagi. Kutub. Dihikayatkan annal kutubah. Bahawa sewali kutub atabah. Mengepek, murih. Merepek ia. Rasa mana? Merepek, mencelok. Akan ba'dal ulama tapi tak wayak lah. Nama-nama tu sebagai kata nak beritahu kata ada cerita balas tu. Ala tarkihi. Dia mengepek buku gapoi. Ala ta'liliyah. Li ajli tarkihi kerana tinggalnya tinggal wad'i ra'si fihma saat itu. Ha, tu dia. Ana ayat temu ta'akidu. Nah, sunnah bunyi kecil tapi di si orang ahli ni besar nah. Ha, supaya juga balik harai yang tak bahagi dah bagi orang ni. Bagi orang ahli Allah yang tak bahagi sebut kata maksiat dia tak bahagi kecil besar. Dia pakai besar semua. Dia tilik mana? Dia tilik dia kau ke Tuhan. Tuhan besar, dia kau Tuhan besar. Dia kira gitu, tak ada bahagi dah. Itu orang panggil orang hak bahasa hati musyahadah Tuhan. Ada pun ahli fiqh ni panggil ahli syariat, ahli undang-undang, dia kecek turun undang-undang. Hak ni panggil besar, hak ni dosa kecil. Besar pun ada kelas-kelas pula tidak kecek bagi undang-undang. Boleh. Ha, tapi untuk kita nak pergi pada takut Tuhan, nak duduk tersesat ni. Ha, tu dia. Baik. Tengok nak ayat kata wisapa kita hola tu wisapa kalau lubang telinga kita. Ha, apa barulah berjalan. Ha, letak dulu hola wisapa dulu barulah berjalan. Ha, cara berjalan tengok. Lepas pada memasukkan akan dua anak jari yakni hujung anak jari kita ke kepada lubang dua lubang telinga saat itu. Lepas tu wa yudirahuma tah pada yudkhilah baik kita winasak klik dia. Wa yudira ada ra yudiru wa yudira huma makna yuharrika huma rasiah si makna kemudian dan meedar ia edar serta pusi-pusi maksudnya menggerak ia akan keduanya dua musabbihatain ini alal ma'atifi di atas lipat-lipatan. Ha, lipat-lipatan. Ha, apa tadi saya pasal leyah lipat-lipatan kita panggil. Ha, ni kaya telinga kita pun tengok dia tak ada gelulur ni. Tengok dia berlipat, butuh sini telong ada. Ha, tu kita kena pusing turut tu. Ha, tengok di ha ni turut dia ni. Ha, turut mari kot ni. Ha, mari kot ni. Ha, ni mari kot ni. Ha, tu ma'atif nak lipat-lipat telinga kita. Ha, mereka telinga tu straight tak ada berlipat. Apa? Ni ya luah pegua. Pegua. Ha, halinya kita dia ada ma'atif ni ada lipat-lipat. Aku sini tengok tu. Ha, ni halil dalil. Cara halil dalil lah tu. Halil luar. Ha, tengok halil luar pula. Wa yumirru. Ha, baca tu kena pula tu. Amarra yumirru. Ha, kelimah pun kita jaga deh. Nahu nak jaga semua aja cuma kiri kanan dalam keadaan gitu nak belaga juga ada arah. Wa yumirru ibhamaihi. Dan bahawa melalu ia. Nah, ha, jadi pesan yuharika juga rahsia tu. Dan pelalu ia, ia tu klik pada seorang yang mutawaddi' lah. Ibhamaihi akan dua ibu tangannya. Ah, ha, apa dia pelalu ala zuhurihima atas belakang keduanya, kedua bagi uzunai. Ha, walah ana. Ha, hazani halik dalal tak ada. Ha, tak situ dah halik dalal tu pusing turut lipat-lipat tel tu. Ha, tu halik dalal. Halik luar ya ibu kita duduk sini. Seru pelalu, pelalu. Ha, pelalu. Tu dia. Wa yumirru ibhamaihi tu ala zuhurihima. Zuhur al murad ala zahraihima. Ha, jadi saya pula nak kecek dengan jamak murad tasniyah. Ha, ya adalah gitu. Kecek lah fajamuk murad tasniyah. Ala zuhurihima al murad ala zuh. Dia baca zuh. Kalau zuh tu nama waktu gelicir matahari. Zuhur zuhur zuh. Bila bila belakang zuh. Ha, nak jaga logat tu. Ha, kalau dia baca ala zuhri ala zuhrai baca tah zuhur. Ha, siap ah. Ha, nah. Ala zuhrai. Ha, al muradu ala zahraihima atas dua belakang kedua bit tasniyah lakinil jam'u di situ bi'tibari ma fawqal wahidi jadi kaedah berlaku Kata dengan jamak, dia panggil jamak mafaul wahid. Muraknya dua. tu tangan jari telunjuk mula-mula kita hala wi rapat dengan lubang telinga, lepas tu edarkan, pusinglah. Tu dia turut lipat-lipatkan dalam telinga kita tu. Adapun hak luar ni ibu tangan, ibu tangan pelalu hingga sup kepada hujung telinga ke atas, dari bawah ke atas pelalu hingga sup dia. Sudah tu summa ada lagi kerjanya. Summa kemudian sudah saat ni dah hak di dalam tu edar, luar tu apa dia imrat pelalu, lepas tu yulsiqa kafaihima, ada atas klik pada yudul khilal lagi tu. Kemudian mendempek ia seorang tu kafaihi, akan dua tapak tangan. Kafai murak sini airohatai. Tengok ya jaga pula dah. Kerana perkataan kafai ni asalnya ia melekat pi zuhir batin menisak ni lah kaf. Tangan sekat gelangnya depan kaf. Muraknya rohatai je. Apa rohatai ni? Ni rohah. Ini kita panggil tapak sungguhnya ni. Ni bila kata rohah, ini dia tapak tangan sekat ni. Ada pun sekat ni gigi kau ni, dia panggil butunil asabek, perut anak jari. Oh, kena tahu di kita ni kena panggil lorak supaya nak wiriti dalam masalah dak wayak. Dada kita tak tahu panggil ni sini panggil gapo-gapo. tak tahu dah tu jadi tak sekali tak mau tak tahu. Jadi terima tahu tak apa. Tak tahu suka tengok lah dah. Hei, tak cara aku tunggu. Aku rasa tak beda. Borang ngaji rakyat tak apa tangan. Tu mana? Sebab itulah juzuk badan kita kenal satu persatu. Tengok bulu dan muka kita saja deh. Belah-belah nama. Kita tak jadi cara tu. Baik. Itu muraknya lepas pada apa dia edarkan dalam tu, hak ni pelalu gisuk situ, tapak tangan, dia suruh dempek, dempek kuk. Apa kata dah. Yulsiqa, summa yulsiqa kaffaihima walhal wa walhal kita panggil. Wahuma sahabat hasiah kata ai walhal. Dia nak ayat tu walhal. Padahal huma kedua-dua tu hal keadaan keduanya, dua apa, dua kafai kita tu, dua tapak tangan kita yang didempek tadi tu naknya mablulatani, hal keadaan dibasah keduanya. Apa maknanya? Kita nak ambil air celup basah habis. Bukan celup sekat jari saja dak. Kalau kita celup sekat ni saja tapak tak basah, celup habis, celup-celup habis tapak basah, apa basah. Ni nak kerja hak ni, hak ni situ. Kita ajar buatlah. Jawil kak tadi. Oh, masya Allah, kita boleh amal lagu ni. Jadi sempurna untuk kita, sempurna untuk kita. Apa boleh kita ajar pula adik-adik pada kita yang tak kerti ni. Kena buat gini dek, cara molek gini dek. Tu dia dek. Banyak pula tuk-tuk kita ni. Kadang-kadang kita kelih wek tuk tanya lagu mana amat maya awak ngaji. Boleh dia nak test kita apa boleh dia. Dia tak sanggup kita tu. Boleh dia, boleh dia nak tahu sungguh. Dia kena tutup kita ni kadang-kadang tak ada mengaji. Hatta cucu mengaji dia nak tupai. Tak itu ke? Tupai klik dia tanya. Lah nak awak? Dia panggil awak. Coba tahu tak ada cara tu tu. Nah, apa muduk ngaji pun dia muduk pondok ya. No. Muduk pondok. Datuk suruh hidup pondok kan? Paduk pondok. Tak ada ngaji dak? Tak, duk pondok. Kena. Tidaklah lagu tu. Dak itu kah? Baik. Kemudian kata lagi, wah, ma belum datang. Yulsiqa kaffaik bi. Tak aluk situ. Yulsiqa kaffaik bil uzunai, dengan dua daun telinga itu. Di sini kritik mahasiswa kita sikit, dia kata wa qawluhu bil uzunai law qala bi butunihim. Tu kakek cek sikit deh. Sekiranya kalau kata ia syarah tukar betul kata bil uzunai, tukar kata bi butunihim. Kalau kata lagu tu la kana azhara, adalah ia qawlu tu, al qawlul mazku, lebih nyata sikit. Bukan dengan dua. Sebab apa? Sebab uzunai ni umum lagi. Lah dua daun telinga melekat pi zuhir batin, kena petak alik belakang hati lah. Kalau kata bi butunihima, buat mudah je lagi. Kalau lah mudah lah kita kata. dengan batin dua telinga. Ha, tu lebih zuhir sikit. Sahabat suruh pekuk tu. Pekuk lihat batin ni bukan pak belakang tu. Ha, nampak juga. Ha, ataupun kita tanggung tak kalah zahmudah lah kita kata. Lakana azhara ala. Ala. Ha, lagi pulaknya. Ha, kena kritik pula dari segi balarah. Ala ana. Yang ini fadla. Ha, sama telah pula ataupun lebih lagi pula. Anna fi kalamihi. Ada pada kalamnya, kalam syarah tu pula ada al-izhara. Ha, kita baca nasab bi isim anna mu'akhar kita panggil al-izhara fi maqamil idmari. Ha, tu ilmu balaghah pula cara. Ha, jadi kecek balah ni ni kita panggil kita sebut isim zuhir di tepatnya kena sebut domek, kena kata bihima. Tapi kata bil uzunai, dia panggil letak isi zuhir di tempat isi domain. Kalau tak ada penuh ketah kak, cacat di segi balarah. Haa, tu lho ilmu ma'ani pula tu. Kena kata bihimah. Lepas tu tanggung tak kalah zahmullah. Haa, ni tak kata bil uzunai. Kalau tukar kata bibutuni. Haa, depek dengan batin-batin hima bagi keduanya uzunai. Haa, tu azhar. Haa, tepat nak maksud pun zuhir. Lagi pula tak ada lepas selamat daripada al-izhar fi maqamil idmar. Ha, itu dia. Ha, kita tak khabar tu dek. Ha, sama perlu jaga. Jadi ingat kita dah ngaji kaedah tu. Kita diri tak ada nak kira buat jaga. Oh, oh. Ha, apa kalau imam ni yang bayar tak biasa ngaji. Ha, dengar lagi dulu gitu. Bagi lalu lagi dulu. Bapa boleh sunat buat begitu. Ilak kelik adalah istizharan. Ai talaban li zuhuri ta'min. Tu makna istizharan di sini. Sebab apa disunatkan nak ilat betul ni yang betul yul siqa tu saja. Sebab apa lepas pada pelalu edar jari telunjuk ke dalam lipat-lipat ke telinga dan pelalu ke ibu tangan di belakang daun telinga dan kemudian didempetkan akal batin. Pasal supaya nak kerana menuntutkan zuhir umum rata. Istizharan ay talaban li zuhuri ta'mim kerana nak muzahirkan akan meratai nak jadi rata zuhir rata tak kena mana sikit lagi kena dengan hak tu pula. Tu dia masya-Allah. Inilah buat macam ni kita dapat fadilah kelebihan patut Allah lah yang tahunya kita ikhlasi. Tu dia nah Allah sediakan untuk kita. Baik, hundu klik. Cukup dah tu bagi masalah cakap sapu telinga. Masalah cakap sapu telinga. Lepas tu hak dalam hasiah nun panjang pula cara kita tinggal. Hundu klik, kita hundu klik. Mana satu-satu kita reti molek maksud, lepas tu kita reti dengan ibarat bekuat tu. Hunduk klik kepada qauluhu wa mashu jami'il udhunain. Ha, dan sapu semua dua telinga. Ai bila sapu tu? Ai ba'da mashir ra'si. Ha, ni kita maklum dah. Sapu telinga tu dia selepas daripada sapu kepala. Ha, ni kita maklum. Sebab apa boleh kait dengan selepas itu? Li'anna ta'khira mashihima 'an mashir ra'si. Kerana bahawasa mentakhir mengkediankan mengkemudiankan akan sapu keduanya dari sapu kepala itu ialah syartun syarat tu syarat apa syartun li husulis sunnati syarat bagi dapat sunat. Kita nak dapat sunat kena sapu telinga tu lepas pada sapu kepala. Ha, tu syarat bagi dapat sunat bukan syarat bagi sah dah. Nah. Oleh itu maka, tak pernah pula dia panggil dia. Tak pernah lah. Salah kata iza alimta bila mutahu dah akan mazukira apa mazukira bahawa ta'khir sapu telinga kediakan kemudian daripada sapu kepala bila mutahu dah begitu maka law masahahuma fardut kedi kalau sapu ia mutawaddi seorang itu huma akan kedua-dua uzunain sapu qabla mashir ra'si. Ha, ni sapu sebelum daripada sapu kepala. Ha, dia panggil menyalahi tertib dahlah. Nah, jawab dia lam tahsulis sunnatu tahsi ailahu boleh sunat. Ha, hak ni tak boleh baca lam tu hasil tak boleh ni. Ha, nampak je tulis tak. Ha, ya titik tak. Lam tahsul, lam tahsulis sunnat. Kita kedilah. Dia muta'alliq mari. Lam tahsul ai lahu. Lil mutawaddi tu tak hasil boleh sunat, sunat sapu telinga tak dapat. Sapu dah tak jadi kerana gigit sapu belum sapu kepala. Ha, wuduk sah. Ha, sebab dia bukan rukun kita maklum kita. Tak boleh sunat. Ha, kalau kata boleh ke tak sapu kepala dulu, sapu telinga dulu pada sapu kepala boleh ke tak? Orang jawab rekah tak boleh. Ha, tak boleh kita tu. Eh, tak boleh mana tak sah anak. Bukan tak boleh mana tak sah. Ha, tak boleh mana tak dapat sunat. Kerana pergi sapu bukan tempat dia. Ha, tak sapa masa sapu, kita pergi sapu dah. Ha, gitu. Tak dapat sunat itu maksudnya kita kata tak hasil sunat. Jadi tak jadi kata tak hasil sunat. Wa zahiru taqyid asy-syarihi bil jami'. Dan zahir mutada suku pula. Dan bermula zahir mengkait oleh syarah kita Syekh Ibn Qasim mengkait bil jami'i. Dengan jami'. Ha, kalau gitu zahir mengkait oleh syarah dengan jami. Ha, sini nak tanya nuskah dah lah. Nuskah demo ada likung ke tak? Ha, nanti tengok. Hak nuskah kita ni dia likung straight daripada wa mashu dia likung situ. Ha, dia katuk dia panggil wong lek pit. Nah. Ha, pasti dia per pit. Tengah dia wong lek per oleh pit dah. Ha, dia likung serah situ. Lepas tu teruh hak kita ni. Dalam likungnya wa mashu jami'il udhunain zahirihima wa batinihima bima in jadi ha bau likung pula situ. Tengok daripada hasiah kata wa zahiru taqyid asy-syarah taqyid bil jami'. Ah, nampak lafaz jami' nak hak sarah ni. Ha, nak tanya naskah ada likung tak betul ni? Wa mashu ha likung situ. Ada ke tak? Ha, ada ke tak? Likung. Kalau ada royak supaya nak menjelah kata ada semati naskah kalau tu hak asal sungguh. Asnya menunjuk kata tak ada. Kau dok pelih. Ha, tu satu takut satu pula. Ada tapi dok pelih kau. Ha, gini. Kalau di papan hitam itu mudah tunjuk dah. Ha, likung nak tengok nak tanya itu. Likung serah. Wa mashu likung serah. Ha, tu. Ada ke tak naskah lagu tu? Kalau ada ajak tak ada. Ha, itu sudah. Ha, kalau tak ada pun nah kita nak lah la'alla balanya likung. Ha, pak pak dah hasiah tu. Ada hati? Ha, habis kata dia tak pelik sebenarnya. Ha, ada lah apa je lah lah. Jadi jami'i tu habu asarah. Ha, boleh lah kita likung lah. Ha, wa mashu halikung tu wong lepak oleh pi cukup tu. Jami'i duk luar pas mari likung semula pula betul al-uzunan. Gitu tak? Ha, tu dia. Jadi apa jami' duk luar likung. Luar kong itu dia kita panggil likung, dia panggil kong. Ha, itulah lah tu. Ha, ya kelima Melayu banyak ke dua-dua kelima dia je sosa ya kin kita makan. Ha, dum kita minum. Ha, jadi dua-dua kita likung lingkung ya kong. Ha, deh itu dia. Oh, banyak sekali ilmu. Jadi ilmu belaka sebenarnya kita mengaji kena lah. Nah, wa mashu halikun situ boleh pok boleh pik situ jami'i duk luar pas mari betul al uzun halikun pula situ. Nah, ha, hingga seterus lah tu al uzunain zahirihima wa batinihima hati halikun seterus lah tu. Ha, nanti orang ni kena malak lah kau kena beki ni kena beki duk tupu kita lama kita balik punah kita awet. Baik. Ha, kita pun tak ada juga kalau itu bila tengok lah hasiah ya dah kalau tak ada pakat tak ada pun kita berani beki dah. Ha, maknanya barang yang betulnya likung. Ha, yang betulnya likung. Sebab dia kata wa zahiru taqyid asy-syarah. Ha, dengar tu. Dan zahir mengkai oleh syarah. Mengkai akal matanlah. Nah. Mengkai matanya wa mashul udhunai. Ha, matanya tu. Syekh kita sebut di celah. Wa mashu jami'i. Ha, lafaz jami' tu syarah kita tambah masuk. Ha, tu menjadi kaid di kata zohir kait semua dua telinga tu zohirnya ke mana? Zohir ke? Anna hamzah di atas anna isti'abal udhunaini bil mashi bahawasa meratai menghabisi akhir dua daun telinga, menghabisi dengan sapu bil masih tak ada pada isti'ab itu ialah syartul li asli sunnati. Ha, itu dia dek syarat bagi asal sunnah segala bahannya dia kait jamik tu, sebab dia kait jamik tu. Kalau tak kait tu mashul uzunai, ha, sapu dua telinga tu asal sunnah, sama ada habis tak habis ada kira. Tapi syarah kita sendiri kata mashu yaslik jami'i zahir ke sapu semua telinga tu asal sunnah. Arti kalau ke sapu tak sikit tak dapat, ha? Zahir kot tu lah. Ha, tu zahir, zahir kait syarah kita tu gitu. Kalau ke sapu tak sikit tak dapat sunnah langsung, sebabnya kena sapu semua. Tu zahir, ha, kait syarah. Kemudian syekh kita Syekh Al-Bajuri ni kata lakinil aqrabu, boleh baca dan lakinnal aqraba, ha, nah, tetapi ia lebih dekat lah, ha, al-aqrab ilal qiyas, lebih dekat pada ukuran lah kita panggil. Ha, tu hak jauh pada ukuran sikit tu kan, lebih dekat dengan ukuran ke annahu syartul likamali. Ha, jolah. Yang al-aqrab ilal qiyas annahu bawasanya apanya isti'ab al-uznan bil mashh itu syartul likamaliha kamalis sunnah. Ha, itu syarat bagi sempurna sunnah tu. Bukan kata sapu sikit tak dapat sunnah langsung, bukan. Nak wis penuh sunnah sapu telinga tu dia kena sapu semua gitu. Ha, dia deh. Halusi hatta sehingga gini mana, ha, kita nak ghayah pada kata syarat bagi kamal, bukan syarat bagi asal sunnah dah. Sehingga hatta law hatta law masah al-ba'd faqat, sehingga kalau sapuh ia al-mutawaddi akal al-ba'd jagati mudhaf ila ba'd al-uzni, sehingga kalau sapu ia akan setengah-setengah telinga faqat ja, yakni tidak menghabisilah, ha, dunal jami', ha, sapu setengah-setengah ja dunal jami', maknanya hasallah aslu sunnati, hasil dah nama kata kita tu sapu telinga dah, sunat sapu telinga kita pun sapu dah dengan walaupun main iPad. Ha, buat itu galak kita, ha, tu, ha, tu apa panggil hasil dah asal sunat. Tapi dia panggil kata lupuk kamal. Ha, sempurna tu taklah. Kalau merka boleh dah lah, merka biasa. Sagu hati dia panggil merka sagu hati. Ha, nombor tu tak ada. Barat gitu deh. Wa mashuhuma, dan bermula sapukan keduanya nya uzunan istiklalan, itu manzurun bih. Ha, apa pula dah. Sapu dengan jalan asing, yang ni bukan hak reka dengan kepala, bukan dengan hak tengah, dengan muka, bukan. Itu istiklal. Ha, terasing. Ha, itu manzurun fi. Ditilik padanya. Pada mas'ihima istiklal. Sebab apa? Likau nihima, kerana keadaan keduanya, dua uzunai adalah udwaini yang mustaqilaini. Dua anggota yang asing, ha, kepala satu anggota kita panggil, muka satu anggota, telinga satu anggota. Jadi dia panggil dua telinga anggota asing, bukan kepala, bukan muka. Mana itu? Kepala tak masuk telinga, ha, muka tak masuk telinga, ha, telinga tak masuk kepala muka, ha, jadi anggota mustaqilain. Aduh, kalau itu nak sapu syukur lah. Ha, dia panggil mashu istiklalan. Nah, wa huwa rajah, inilah wa huwa rajah. Apa rajah? Kaunuhuma udwain, maksud itu keadaan dua telinga tu anggota asing, bukan sakut dengan bukan masuk dalam kepala, bukan masuk dalam telinga, itu kaun rajah. Iyalah kaun rajah, ada ada mukabe rajah tu duk bagi tu. Satu kaun kata telinga ni masuk dalam kepala, kata tengah telinga ni masuk dalam muka. Nah, hak masuk dalam muka dari mana ni? Balik balik balik batin kita panggil. Lihat ni masuk dalam muka. Sebab muka tu muka mana wajah. Wajah macam mana berada. Gak dalam telinga kita hidup gitu. Nah, dalam telinga kita hidup gitu. Lepas tu, lihat ni berada. Hak masuk dalam muka lah ni. Hak ni dah lihat belakang. Ha, ni reka dengan kepala. Tengah reka gitu. Kau rajah dah. Kepala tak masuk telinga. Muka tak masuk telinga. Ha, ni kau rajah. Ha, nak berhenti jugalah tu pun. Ha, nak bina ibadat kita ni. Habis tu halusi mengaji kitab sebuah kitab halusi pas kita jihad lah ada tamah ada gapo ibarat lebih kurang kecil. Habis orang dulu dia halusi dia laik sebuah kitab tak ada apa dah tak ngaji pun dia boleh gila lah. Nah usarah alat kita untuk cara baca. Masalah fiqh kita halusi dah. Kita gila lain pun boleh di mana kuat kait dia. Dia halusi. Baik. Wa yusannu mashuhuma. Kali gitu jadi sapu disunatkan sapu keduanya dua al-uzunain ma'ar ra'si serta kepala. Hak tu tu sunat juga masa sapu kepala mula sunat juga sapu telinga. Hak tu kok mana? Nazaran kana tilik lil qauli hati kata mazurun fi ditilik. Kerana tilik lil qauli kepada kaum tilik bagi kaum bi annahuma kaum ulama yang mengatakan bahawasa keduanya uzunai itu minar raksi. Ha nak rakyat tu ada kau mengatakan daun telinga tu daripada kepala. Masa sapu kepala mula pergi ke telinga selalu. Ha kerana dia bila kepala tak tu. Ha hak tu suku sunat suku tu. Dan wa yusannu ghasluhuma. Dan disunatkan basuh. Pasal ni sapu dah. Dan disunatkan basuh keduanya dua uzunai. Sunat basuh dua telinga ma'al wajhi serta muka yani ma'al ghaslil wajhi serta basuh muka tu kita basuh siapa ke telinga hak panggil sikit lagi dia panggil ghurrah ghurrah kita peluah basuh muka lepas hak muka makan daun telinga tu basuh sekali dengan daun telinga basuh daun telinga sekali dengan basuh muka tu itu satu sunat pula tu nazaran lil qawli kerana tilik kepada kaum yang berkata bi annahuma bahwasa keduanya uzunan itu minal wajhi. Ha jadi maka habis hok kaun tu kaun ni. Ha nah masa basuh muka sekak ning kita tahu dah hak muka lebarnya sekak anak telinga maka kita basuh bi ha kita basuh apa ke telinga. Ha tu itu masuk le hak kaun bila kata daripada muka ha kita basuh. Pak amang sunat. Nah ya masa sapu kepala. Ha habis pakai daun telinga. Ha sapu kan. Nah, sapu ke telinga. Ha hak tu nak tilik kau hak kata masuk daripada kepala. Lepas tu hak sunat sapu kepala, sapu telinga tu ha tu buat suku. Ha dia kata istiklal. Ha istiklal namanya. Wa wa mashuhuma dan disunatkan sapu keduanya nya uzunan salasan ay talata marratin tiga kali ya hazah mudah tu salasan ay talata marratin tiga kali istiklalan dengan jalan asing apa asing asing tak kira hak sapu tadi sekali dengan kepala ni suku ha tu panggil istiklal asing lepas tu wa yulsiqu kaffaihima kaffaihi dan dan mendempek ia kedua tapak tangan sepasang ni lah wahuma membelulatan bihima waktu istizharan masa ni kerana nak apa nak menzuhirkan meratai saja salasan salasan marah tiga kali ha seruk maginya ha fa fa jumlatu ha tafrid lah tu maka ini iza alim tama zukira maka jumlatu ma yuqlabu fihima maka bermula jumlah barang yang dituntut akan dia barang fihima fil udhunai syarat tutup tentang telinga ni kira-kira mari isnata asyarata marratan oh 12 kali oh 12 kali di telinga saja tu mana ikut mana 12 nak ha dia apa dia badar mai semula mana 12 salasun salatum minha tiga darinya ialah ghasalatun beberapa kali basuh silap salatu ghasalatin silap salatu ghasalatin terus lalu tiga kali basuh salatu ghasalatin tiga kali basuh ma'al wajhi setengah muka. Ha tu tiga perkara dah. Nah masa kita basuh muka disunatkan ghurrah dia panggil ni tak sebut lagi kita ni. Sunat ghurrah. Ha tak siapa lagi sebut kata surah ghurrah tapi kita mengaji bila-bila dah. Masa kita basuh muka wajib sekali ni sunat masa dah basuh muka suruh peluah. Ha peluah dia panggil ghurrah dia panggil. Maksud dia kata basuh telinga kata tiga kali. serta basuh muka, basuh telinga tiga kali. Tiga dah kerja di telinga. Ha, tu salatu ghasalatin ma'al wajhi. Tiga. Lepas tu tinggal lagi berapa? Sembilan lagi. Dia dua belah. Wal baqi, dan yang tinggal lagi tis'u masahatin. Sembilan kali sapu. Mana sembilan kali sapu? Ha, ha. Sembilan kali sapu mana ni? Ah, sapu serta kepala. Nah. Ah. Ah, mana sembilan kali? Wala habis, tak ada ayat dah situ. Hundur klik semula. Hundur klik semula. Sembilan tu ni. Hak sapu apa nama sekali dengan kepala tu dek. Dia kira. Tiga kali. Pahak sapu istiklah tu. Tiga kali baru ni. Ni. Ha, kok dia kira kat tu. Nah. Oh, tu dia. Habis. Batal tekak sunat sapu dah. Ha, ada gak ada ambil mayat sapu tekak. Sudahnya sapu. Sapu tak batal tekak rokobah. Ha, hak tu macam mana hak tu? Oh, dia sebut juga ni. Ada orang tanyalah, mana tekak sapu dah? Tak ada sebut lagi ni. Muhasyi kita kata wala yusannu mashur raqabati. Ha, dan tidak disunat ke sapu leher, dia panggil bahasa surat panggil leher. Tak sunat weh. Ha. Khilafan ni orang ada buat aman. Khilafan lirrafi'i rahimahullah taala. Aqulu zalika, aku kata tak sunat tu kerana aku menyalahi Rafi'i ataupun hal keadaan aku mukhalifan, tak wilah hal kau ni mukhalifan, hal keadaan aku menyalahi akal Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i kata ya, sunat sapu leher. Kalau itu orang kita dah aman dengan sapu pun tak ada apalah, cuma nyata kata khilaf. Bal, oh syah kita dah di bal huwa bin atung lah. Ha, itu dia. Ha, bida'ah gana ada hadis. Dia mahu kata hadiah, ada cakap sapu tekak sapu leher tu ketika ambil uduk. Dia jawab ni, kawan dia ni jawab. Wa amma khabaru, jawab dah tu. Dan ada pun hadiah, hadiah mana? Mashur raqabati amanum minal ghulli. Ada hadiah ada tu. Bermula sapu leher, sapu tekak, itu ialah aman sentosa daripada belenggu. Tu dia. Belungunya pasal bersibuh ekat tanya gi di leher. Bila main sapu, sapu leher gitu, makna kata amin daripada tu. Tu. Oh, dia jawab kata hadis tu fa maudhu'um. Hadis maudhu', jawab tu weh. Jadi bila hadis maudhu' sana tak boleh diamal dengan dia. Lah maknanya. Lepas tu saya kena bahas di hadis tu pula. Ittifaq dak kata maudhu'. Terkadang orang ni kata maudhu', ada orang lain kata tak maudhu', dhaif. Dia kilah pula diisi mustalah pula dah. Ada hukum maudhu', ada hukum atau bukan maudhu'. Hanya hadis dhaif. Macam-macam pula tu. Ada Ibnu Jauzi banyak dia masuk hadis dalam kitab maudhu'at dia. Orang lain banyak iktiraf hak maudhu'at dia dihukum oleh Ibnu Jauzi tu. Apa nama ni? Dia mau tak taslim banyak. Di selama puasa mari hadis ni dhaif. Tapi diisi apa Ibn Jauzi masuk dalam kitab maudhu', dia hukum maudhu'. Maknanya diisi dia maudhu', diisi yang tak maudhu'. Lepas tu kena turut pula dalam ilmu takhrij, ilmu cakap takhrij hadis pula dah. Ada banyak. Baik banyak anak tu hadis. Hadis pun hadis. Tahu tak kan? Dia kena pergi situ pula. Baiklah. Kama qalahul khatib. Sebagaimana khatib dia hukum. Khatib hukum kata hadis ni maudhu'. Kama qalahul khatib. Kalau khatib dalam fiqh, ya khatib syarbini. Kalau khatib hadis ni, khatib al-Baghdadi. Ke syaikhil Islam. Sepertilah syaikhil Islam Zakaria Al-Ansari suai tahrir tu. Fi syarhit tanqih, dalam syarah tanqih dia. Jadi hak dia tahrir kita dah baca tu, dia panggil matah hak dia iktisar dari situ. Tahriru tanqihil lubab. Lubab bagi Syekh Al-Mahamili. Matah tanqih tu Syekh Abu Zur'ah. Ar-Razi, anak bagi Zainuddin Al-Iraqi. Abdul Rahim tu, anak dia Abu Zur'ah tu haja buat mata apa dia tangkih. Apa tu Syekhul Islam kita Zakaria Al-Ansari dia sarah mata tangkih. Dia cari tak rapat lagi tu. Lepas tu dia sarah mata serta dia ikhtisar mata, buat mata juga mata tahrir. Hari kita duduk ngaji ni, ha tu silsilah kita. Jadi hari kita duduk guna tempat kita ni tu dia ada silsilah. Dan mana buat perak tak boleh, nak buat tak boleh. Ada mau kata nah panggil Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Sayyuti, tunggu ni puak membarukan agama. Aduh, soalnya siapa? Dengar, aduh dia katalah. Habis dia kata kelai kabut banyaklah. Ke zaman kalau tak tupu dengan di siap lagi tu. Dia ingin kata lagi lah. Imam Syafi'i tu membaharukan agama. Apa dia kata itu? Kerana kita sini banyak mazhab Syafi'i. Nak mencemarkan Syafi'i, pas kita bermula, kita tak erti. Oh, cemar Syafi'i tak boleh turun. Bermula lalu. Itulah lemparan-lemparan mari daripada orang yang tak reti dalam medan agama. Cuma cuba-cuba menceroboh ke diri dalam agama. Jaga molek. Nak harap siapa lagi? Kepada generasi baru ni. Sebab dia mau fikir tu fikir kena jual luah-luah lagi. Kita biar tu haremu. Kita fikir ni halus. Sebab apa? Dia mau fikir luah main nak kerja agama, kita bertanggungjawab. Sebab kita kena tuju dalam medan ni. Semua tu media fardu kifayah selain daripada amal ibadat hak wajib ain di atas kita. Ingat molek nah. Patu ya jawab. Tu dialah mangannya maudhu' ai tak boleh berdalil. Apa balik dia mana ya ada buah dia pula. Ni tengok balik ni kan ni. Wa atharu ibni Umar. Asad dia panggil asad. Mana perbuatan orang sahabat, perbuatan orang salaf dia panggil asad, perkataan mereka dia panggil asad. Sebenarnya asad ni umum termasuk juga hadis marfu. Pendek kata perkaraan ni nak ipah dia kena pergi dalam ilmu mustalah pula. Dia panggil asad. Dan asad ibni Umar. Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma dia kata. Dia panggil asad. Kalau panggil hadis boleh juga, dia panggil hadis mauquf. Dia kata man tawadda'a wa masaha 'unuqahu. Siapa-siapa berwudu, ia ambil wudu dan sapu ia akan lehernya. Wuqiyal ghulla. Ya waqa yakin yang mutaaddi siapa dua dah. Mari tengok dia qira'ah. Fa waqahumullahu syarra zalikal yaumi wa laqahum. Ada. Tu sahih kita. Ayat tu waqanya mutaaddi siapa dua dah. Nah, fa waqahumullahu, maka pelihara akan mereka itu oleh Allah Taala akan syarra tu maf'ul yang kedua. Ha ni, nak baca wuqiya. Jadi nak ifa'il maf'ul pertama. Ghulla maf'ul yang kedua. Tu dia kaedah dia. Kaedah dia berjalan. Kalau baca waqaf menurutnya Allah Taala, apa mana nak klik komen? Tu dia deh. Man tawadda'a wa masaha 'unuqahu wuqiyal ghulla. Siapa ambil wuduk dan sapu ia ke lehernya, nascaya wuqiya dipelihara akan dia, akan man itu akan al-ghulla, dipelihara akan dari belenggu. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa atharu ibn Umar, wa atharu ni Umar itu khabarnya ghairu ma'ruf, tak ma'ruf. Bila tak ma'ruf orang panggil syad. Bagi balik mereka yang kata begini ni tak dalil juga dengan dia. Walau bagaimanapun habailan ni ada buah lain juga, tapi tak ada royak mengaya syah dia balik ni. Royak balik ni lah. Untuk kita nak wijadi juga kena hidup oleh Rafi'i pula ni. Nak kita tengok tempat cakap sunat sapu leher apa jalan dia dah tu. Tidak jadi khilaf lah. Itu dia. Sebab tu bila kita mengaji pahal dia membuat amal tengok sapu muka tekak sedap lah apa lah. Walaupun sini kecek gini hak lain ada juga ni kena. Tak ada apa. Kalau bahasa tanya mana buat amal ni hukum mana, dia pada benda sapu, sapu tak ada apa, ada jalan. Tak sapu banyak ke tak sapu? Ada jalan juga. Sapu hati haikok. Jadi seni kaya lagu tu. Dia duduk di kita hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang kita duduk ni kerah mata. Alih. Tak ada hikmah. Itu dia. Nah, ni turut jalan ni, itu dia. Ada tengok lain pula, dia ada jalan pula. Wal ghullu, dalam hadis ni. Dalam hadis sebut dua kali, amanu minal ghulli. Hadis ni kata wuqiyal ghulla, bacalah mana tu we. Wal ghullu bi dhammil ghain. Ha, dia dobit tak kena baca ghilli. Dia kena lapan ni ada juga mai ghil. Dalam Quran ada. Ha, kita doa doa tu. Dalam Quran ada. Ha, nah. Ha. Kita ada doa memayak je lah ambil dalam ayat Quran tu. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Hadu soal lagi tu, soal lorak lagi tu, ghillan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ahli syurga esok bila belum nak masuk syurga tu habuai dulu ghil. Hatu makna lain. Ghil makna apa? Dendam hati, iri hati puasa dunia. Dia balas kita ingat lama. Dia mahta aku luka dekat paruk. Tengok paruk, mana ke dia tu? Duk ghil dah jadi. Tu ghil. Nah, maka kita doa minta Tuhan hapuslah sifat ghil tu. Ha, tu ghil. Sini bukan ghil. Ghul. Bak ya jaga tu bidah mil ghil. Tak kau nak baca ghil. Tengok tu lurah pula dia. Ha, silap baris teralih makna kan? Silap baris teralih makna kan? Tengok peredak-redak tulis. Tulis Melayu silap baris. Teralih makna kan? Kahmi bongo. Tuan-tuan berserak. Kahmi bongo nak macam mana? Kumbang. Macam mana? Tulis lagu tu juga. Baris kot tu. Kumbang. Kembang. Halih ke. Halah ke apa nama? Kah baris bawah. Kembang. Makna lain pula. Kumbang pun asal yang maklum tu ibu kumbang. Kembang hak ada dalam air tu kembang. Kambing. Kah bagi atas pula. Kambing. Lepas tu dia tulis dua. Nak baca mana? Kumbang makan kambing. Sah dah mana? Baca sah. Iza sahal makna sahal i'rab. Baca sah dah kena ikut baca. Tapi makna sah dah. Kembang makan kuat kambing. Tak sah. Kami makan kumbang. Tak juga kami tak wahai kumbang. Ha. Panjang makan gapo? Kambing makan kembang. Ha, baru sah maknanya. Ha, ni dia. Tanggal tinggal tunggal. Ha, tak tu. Tiga baris. Ha, tunggal lain, tinggal lain, tanggal lain. Ha, ni apa tu? Hul lain, ghil lain. Jannah lain, junnah lain, jinnah lain. Tu dia lurah. Mengaji ilmu lah. InsyaAllah saya beri ilmu. Sampai kita dapat barakat. Boleh kita jaga masyarakat. Nak merusak. Itu dia. Baik. Kata gul apa dia? Tukum min hadid. Oh, besi tik. Tuk. Super tuk. Mana besi gelai-gelai dah. Kalau kita gelai nak rata. Ya, buat gelai-gelai. Saruk. Saruk. Saruk jadi rantai. Tuk. Gelai-gelai. Ni tuk. Besi tekak ke asal. Biar panggil tuk. Ni tekak ni, tok aju, tekak aju. Tok. Likung gitu. Ni besi buat buat gelar-gelar-gelar dia panggil tok. Gelang daripada besi yudu fil unuq. Dia hantar kepada leher tak ditekak. Mana kalau orang ambil semaya sapu tu jadi amir daripada tok daripada ul tadi tu. Wa yughallu yadahu dan dibelenggukan dua tangannya ikatlah kita panggil kepada lehernya. Wa yuj'alani fida dijadikan keduanya itu dua yadah dua tangan padanya pada unuk. Nah noh. Begini. Ya besi gari Ka'bah gitu. Nah, ikat dia lepas gitu dia panggil ikat gari saja ada panggil gari. Ha ya tu kena gari lah. Tengok apa polis dia ikat repak dia besi. Ha dia gari. Tu gari saja ya. Gari gitu ya. So lagi hak gari tu mari bak sini. Ha tu ada tengok. Hatta katakan doa ayat surah Yasin. Fahiya ilal azqan fa hum muqmahun. Besi gari rata itu dipak ditekak maka kepada lehernya muqmahun de tengah. Nak tunduk tak leh tak sesuai. Tu orang kafir dak akan rasa. Muqmahun tengah. Apa nak tunduk tak leh ni? Ini dak kiri. Ha juga al lengoh bibi cekak. Ha tu di akhirat esok. Kita baca Yasin. Ha fa hum muqmahun. Mereka itu dah telengar. Pas lagi gari dia ke dia tekak. Nak tunduk tak leh, dia tekak gitu. Tu. Dia. Ha baik nah. Ha ni kita reti dalam bab cakap sapu kepala. Oh panjang darahan dia. Ha cukup dulu deh. Ha sekali lagi wa takhlilu wa tasmala. Wa takhlilul lihyah.